aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ini cinta, ini kasih, ini sayang sama juga seperti sayangi, biar sudah kecil cukup ini.